Shalom, selamat pagi. Dosen saya bilang begini, kalau kita mengucapkan selamat kepada orang, pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan sebagainya, yang harus jelas ialah kata selamatnya. Tadi saya mengucapkan selamat pagi, saudara, bagian besar jawabnya cuma pagi. Ngapa? Karena memang semua orang sudah masuk pagi hari ini, tapi belum tentu semua orang selamat di pagi ini. Jadi ketika saya mengucapkan selamat pagi saudara-saudara, maksud saya ialah supaya saudara semua selamat di pagi ini. Tapi saudara kepada saya cuma pagi, jadi saya enggak perlu selamat. Dan saya datang dari jauh, selamat juga tiba di tempat ini, tapi tidak diselamatin. Maka sekali lagi, selamat pagi saudara-saudara. Makanya beliau bilang, kalau kita mengucapkan pada orang pagi, nanti dia bilang, siapa bilang sore? Kan? Apa kabar? Baik. Banyak orang juga suka jawab luar biasa kan gitu. Tapi di gereja kami ada bapak-bapak kalau ditanya, apa kabar? Semua orang jawab luar biasa. Dia sendiri jawab biasa di luar. Dan karena itu kami tidak lagi bilang luar biasa. Nanti tetap dia jawab saja biasa di luar. Dan itu sekarang kami ganti. Apa kabar? Semua jawab dahsyat. Mungkin minggu depan mereka menjawab bombastis. Tema kita hari ini adalah menghitung waktu. Bagaimana sih caranya menghitung waktu? Ketika kita mengakhiri satu tahun, kan? Satu tahun kalender. Kalender kita ini dimulai dari Januari dan berakhir di bulan Desember. Kalender ini disusun karena orang menghitung waktu. Ada berbagai sistem kalender. Ada kalender yang memakai sistem peredaran bulan mengelilingi bumi. Itu yang disebut lunar sistem. Makanya kalender Arab, kalender Islam pakai sistem bulan kan? Bulan mengelilingi hari. Makanya mundur-mundur kan? Lebaran juga mundur-mundur. Dan kadang-kadang satu tahun bisa lebaran dua kali kan gitu. Karena dia memakai sistem bulan, mengedari bumi. Kalender ini yang kita pakai sekarang ini memakai sistem bumi mengelilingi matahari, solar system. Bumi kita ini berputar pada porosnya kan? Satu kali putaran itu dibagi menjadi 24 jam. Bumi kita ini punya satelit yang namanya bulan. Bulan ini juga berputar pada porosnya. Dan sambil berputar pada porosnya, dia juga berputar mengelilingi bumi. Lalu bumi dan bulan sambil berputar pada porosnya masing-masing, lalu bulan itu berputar mengelilingi bumi, lalu kedua-duanya berputar mengelilingi matahari. Makanya hidup kita ini pusing melulu. Dan ketika bumi kita berputar dari sini diiringi bulan, lalu dia putar kembali ke sini, ya, dia mengelilingi matahari kembali ke sini, dia sudah berputar pada porosnya 365 lebih, seperempat, kurang lebih. Jadi satu kali putaran bumi mengelilingi matahari itu, dia sudah 365 kali berputar pada porosnya, lebih seperempat. Itulah sebabnya dikatakan satu tahun kalender solar itu, matahari itu 365 hari. Seperempatnya ditabung. Empat tahun sekali baru digabung menjadi satu. Maka berbahagialah mereka yang tanggal lahir tanggal 29 Februari. Empat tahun sekali baru merayakan hari ulang tahun. Hemat bukan? Jadi bumi kita ini, kalender kita ini disusun berdasarkan sistem bumi mengelilingi matahari. Lalu kalender kita ini bukan kalender Kristen, walaupun itu sekarang disebut tarikh Masehi, ya. Tapi kalender ini aslinya bukan kalender Kristen. Ini kalender kafir. Ya. Kalender ini adalah kalender orang Romawi sebelum mereka Kristen. Karena itu nama hari dan nama bulan mengikuti nama dewa-dewi mereka. Hari Minggu, dewa matahari kan? Makanya bahasa Inggrisnya Sunday kan? And then, ya, Moon Day kan? Sabtu, Saturnus. Lalu nama bulan-bulan itu dikasih nama menurut nama dewa-dewa mereka. Januari adalah berasal dari nama dewa Janus. Dewa Janus itu adalah dewa masa lampau dan dewa masa depan. Dalam mitologi Romawi, dewa Janus ini digambar dengan dua wajah. Satu wajah menghadap ke depan, satu wajah lagi menghadap ke belakang. Cocok bukan untuk Januari kan? Satu menengok ke tahun yang lalu, satu lagi menengok ke tahun yang mendatang. Itu namanya dewa Janus. Lalu musim pada waktu itu disebut Januari. Kalender ini dibikin oleh orang-orang yang dulu hidup di belahan bumi bagian utara. Pada bulan Februari, permukaan bumi putih bersih, ditutupi salju. Dan orang-orang Romawi dulu percaya bahwa itu adalah hasil kerja dari dewa kebersihan. Dewa kebersihan dalam mitologi Romawi itu namanya Dewa Februa. Jadi Dewa Februa adalah dewa kebersihan, dewanya para cleaning service. Pada bulan Maret, badai salju menghantam bumi. Lalu mereka memberi nama menurut dewa perang, dewa Mars. Pada waktu bulan April ketika salju mulai mencair dan tumbuh tunas, mereka memberi nama menurut dewa pertumbuhan. Namanya dewa Aperit. Bulan Mei, bumi sudah cantik lagi. Bunga-bunga sudah mekar, pohon-pohon sudah hijau kembali. Lalu mereka memberi nama menurut nama dari putri Dewa Atlas. Dewa Atlas adalah dewa yang memanggul bumi. Nah, lihat gak buku Atlas yang gambar ada dewa memanggul bumi. Dalam mitologi Romawi dulu itu, bumi kita ini dipanggul, dipikul oleh dewa yang namanya Dewa Atlas. Makanya buku peta namanya Atlas. Lalu kalau dewa ini pegel, dia goyang-goyang, maka terjadilah gempa bumi. Konon katanya putrinya itu bernama Dewi Maya. Katanya cantik sekali. Saya belum pernah ketemu sih. Pokoknya katanya cantik sekali. Lalu bumi pada suasana waktu itu diberi nama menurut nama Dewi Maya. Bulan Juni sudah panas. Lalu mereka memberi nama menurut nama istrinya, bos para dewa. Bos para dewa itu namanya Zeus. Dia bernama Dewi Hermes. Nama lainnya adalah Dewa Juno. Juno, panas, hot dia. Nah, sampai dengan bulan Juni, maka nama dewa-dewi yang berkaitan dengan musim dan waktu sudah habis. Tidak ada lagi nama dewa-dewi yang berkaitan dengan musim dan waktu. Maka untuk bulan berikut, mereka memberi nama menurut nomor urut. Bulan 7, mereka kasih nama bulan September. September 7. Bulan 8, nama Oktober. Bulan 9 namanya November. Bulan 10 namanya Desember. Septem, bahasa Latin artinya 7. Ingat Sabta kan? 7. Oktem, 8. Satu oktav berapa not? Ayo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 8 not kan? Bulan 9, Novem, bahasa Latin. Novem artinya 9. 10, desimeter. Ingat gak? Desimeter kan? 10 kan? Bahasa Latin desi 10, deka 10. Jadi desi ratnasari, 10 ratnasari. Jadi kalender ini aslinya cuma 10 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September artinya bulan ke-7. Oktober artinya bulan ke-8. November artinya bulan ke-9. Desember artinya bulan ke-10. Nah, setelah perjalanan waktu, kok akhirnya dihitung kok tekor, kan? Tekornya. Karena 10 bulan itu belum sampai 365 hari, kan? Tekornya 62 hari. Lalu 62 hari ditambahkan di kalender itu, dikoreksi, ditambahkan lagi di kalender itu. Tapi tidak ditambah di belakang. Kalau ditambah di belakang namanya 11 bear, 12 bear, kan gitu. Tapi ditambah di tengah. Juni dan September di split. Lalu 62 hari dimasukin di tengah. Dan dipakailah nama dua kaisar Romawi. Julius Caesar dan Augustus Caesar. Karena sisanya 62 hari, tidak mungkin dibagi 31-30 kan? Makanya 62 dibagi rata. 31-31. Itulah sebabnya Juli dan Agustus jumlah harinya sama. Akibatnya bulan 7 mundur menjadi bulan 9, bulan 9 mundur menjadi bulan 10, dan seterusnya kan. Tapi namanya tidak berubah, tetap September, Oktober, November, dan Desember. Itulah sebabnya, sekali lagi, Juli dan Agustus jumlah harinya sama kan. Karena tidak mungkin karena tekornya 62 hari, tidak mungkin dibikin sistem 30-31 kan. Jadi bukan kenapa Juli dan Agustus harinya sama, bukan karena bonggol-bonggol jari kita, kan gitu. Dulu kan dibilang, hitung kan, Januari tinggi, Februari turun kan, Maret naik, April turun kan, Mei naik, Juni turun kan, Juli naik kan, habislah bonggol kan, pindah lagi ke bonggol berikut kan gitu. Bukan karena bonggol-bonggol jari orang bikin kalender. Itulah kalender. Kemudian ketika kalender ini, ketika orang Romawi jadi Kristen, seluruh kerajaan Romawi masuk Kristen semua, kalender ini pun diterima sebagai kalendernya orang Kristen. Ditetapkan oleh Paus Gregorius. Itu sedikit mengenai sejarah kalender. Jangan cuma punya kalender doang, enggak tahu sejarahnya. Jangan tanya saya dapat dari mana, saya baca. Karena saya enggak ikut nyusun waktu itu. Tapi apa maknanya, ayo? Maknanya ialah bahwa kita hidup dalam waktu, kan? Hidup kita diatur oleh waktu. Kita terikat pada waktu. Dan ketika bumi kita berputar satu kali putaran mengelilingi matahari, satu tahun habis, kan? Dengan bertambahnya satu tahun berarti bumi kita tambah tua, kan? Dan karena itu nanti alam pisah tahun lama dan tahun baru, ya, jangan lewat di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Car Free Night, kan? Ada perayaan besar-besaran, kan? Kita bersuka cita. Karena satu tahun boleh lewat, kita akan memasuki tahun yang baru. Tapi mestinya kita juga prihatin. Karena satu tahun lewat, berarti bumi kita bertambah tua, kan? Dan pada saat yang sama, bumi kita juga makin menuju ke the end. Makin menuju ke akhirnya, kan? Untunglah 12 Desember kali, kemarin gak habis ya. Coba kalau 12 Desember kemarin, habis. Atau 21 Desember kemarin. Jadi bumi kita makin hari makin menuju ke akhirnya. Menuju ke the end. Sama saja, kalau orang minta saya memimpin firman Tuhan pada waktu ulang tahun, saya selalu mulai dengan begini. Anda bersuka cita karena Anda bertambah satu tahun kan? Anda merayakannya kan? Karena Anda bertambah satu tahun kan? Bersyukur kan? Merayakannya. Tapi Anda pada saat yang sama harus prihatin karena stok sisa berkurang satu. Ya kan? Stok sisa berkurang satu kan? Celakanya Anda gak tahu berapa sisa stok Anda kan? Jangan-jangan yang sedang Anda rayakan adalah stok terakhir. Jadi intinya adalah kita hidup dalam keterikatan terhadap waktu. Dan waktu itu terbatas. Baik secara individu dalam hidup kita, waktu hidup kita juga terbatas kan? Tapi juga waktu hidup alam semesta ini juga terbatas. Lalu pertanyaan berikut. Apa kita merayakan Natal pada perpisahan dua, perpisahan tahun? Atau sederhananya begini, kenapa kita merayakan Natal menjelang tahun yang lama habis dan tahun yang baru datang? Pernah enggak Anda merenungkannya? Kenapa kita merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia? Ada saat-saat ketika tahun lama mau habis dan tahun baru mau datang. Pernah enggak merenungkannya? Saya pernah nanya gitu sama orang di gereja saya. Dia jawab apa tahu. Dari sana, dari sononya udah gitu Pak. Gitu aja selesai. Tapi sebenarnya itu punya makna simbolik. Ketika Desember kita merayakan kelahiran Yesus, kita merayakan Immanuel, Allah beserta kita kan? Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Lalu beserta dengan Allah yang beserta kita itu, kita memasuki tahun yang baru. Maka apapun yang terjadi di tahun yang baru, kita tidak sendirian. Ngerti gak sih? Gak ngerti ya? Kalau digambar secara grafik, langit dan bumi yang lama ini, grafiknya makin hari makin menurun kan? Pada saat mau mencapai titik terendah, datanglah Kristus. Kristus datang dengan membawa langit baru dan bumi yang baru. Dan siapa yang ada dalam Kristus, grafiknya begini. Jadi seolah-olah di titik terendah dari kalender duniawi, kalender alam semesta ini, Kristus datang. Dan kalau Kristus datang, dunia kita ini tidak berakhir. Karena ada langit baru dan bumi yang baru. Kalau Kristus tidak datang, habis. Tapi karena Kristus datang, maka siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Langit baru, bumi yang. Sehingga kalender, grafiknya bukan grafik begini, tapi grafiknya begini. Udah kalau gak ngerti. Gak tahu lagi gimana caranya menjelaskannya ya. Jadi sebenarnya kenapa kita merayakan Natal secara simbolik liturgis? Bulan Desember kita terima dia, Immanuel, Allah beserta dengan. Lalu Allah beserta dengan kita itu, kita memasuki tahun yang baru. Artinya ketika kita memasuki tahun yang baru, kita tidak sendirian. Karena dia beserta dengan, kecuali 25 Desember Allah beserta kita. 1 Januari bye-bye. Dia pergi sendiri, kau pergi sendiri. Matilah kau. Kedua, itu berarti bahwa bumi kita makin hari makin menuju ke the end. Ya. Tapi siapa yang ada dalam Kristus tidak menuju ke the end. Tapi dia sedang menuju ke langit baru dan bumi yang baru. Yang menjadi sempurna ketika Yesus Kristus datang kembali. Perhatikan. Dari tadi saya belum baca ayat kan? Berarti itu baru pembukaan. Pembukaannya aja udah panjang gitu. Apalagi isinya. Sekarang mari kita baca ayatnya. Satu Yohanes 4 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan dikatakan, dunia ini sedang lenyap. Dan segala keinginan dunia ini juga sedang lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Sebenarnya ini sudah yang saya katakan tadi. Ya. Dunia ini sedang menuju ke the end. Tapi kalau kita hidup dalam Kristus, kita tidak the end. Kita tidak menuju ke the end. The end-nya dunia ini adalah the beginning dari langit baru dan bumi yang baru. Masih belum mengerti juga. Kan? Titik akhir dari langit lama dan bumi lama menjadi titik awal dari langit baru dan bumi yang baru. Karena itu Anda ada di mana? Kita seharusnya ada di mana? Di grafik yang begini? Atau di grafik yang begini, harusnya ada di mana? Di grafik yang menurun atau grafik yang menanjak? Dari tadi ditanya. Dari tadi saya tanya sendiri, saya jawab sendiri ya gitu. Memang sih dalam ilmu berkhotbah ada metode namanya metode tanya-jawab ya. Salah satu metode berkhotbah adalah metode tanya-jawab. Di pengkhotbah tanya sendiri, dia jawab sendiri. Dia capek sendiri. Harusnya, kalau kita sungguh-sungguh ada dalam Kristus, kita tidak berada pada grafik yang turun. Tapi kita akan berada pada grafik yang naik, menanjak. Itulah sebab dikatakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan dunia ini. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup lama-lamanya. Jadi kalau sungguh-sungguh kita berada pada grafik yang menanjak, buktinya apa? Buktinya adalah lakukanlah kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi hari Minggu adalah hari Minggu terakhir dari tahun ini kan? Berarti minimal sudah 52 kali hari Minggu sepanjang tahun ini Anda mendengar firman Tuhan, kan? Tapi apakah Anda melakukannya? Mendengar sih gampang. Melakukannya yang susah. Melakukan kehendak Tuhan. Dunia ini dengan segala keinginannya. Apa keinginan dunia ini? Menurut ayat kita tadi apa? Keinginan dunia ini apa? Ayat 16, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Seluruh keinginan dunia oleh surat Yohanes ini dikristalisasi dengan tiga keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging itu hawa nafsu. Keinginan mata itu godaan, rangsangan, dan keangkuhan hidup. Atau angkuh menurut definisi Alkitab. Orang yang angkuh atau orang yang sombong itu yang gimana? Jawab sendiri. Definisi orang yang angku atau orang yang sombong adalah orang yang merasa tidak butuh orang lain. Jadi hakikat sombong itu adalah orang itu tidak butuh orang lain. Secara rohani, orang yang angku adalah orang yang merasa dia tidak butuh Tuhan. Dia mampu menolong dirinya sendiri. Itulah keinginan daging. Dan itu akan lenyap. Tapi kalau Anda melakukan kehendak Tuhan, Anda akan tetap hidup selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Melakukan kehendak Tuhan. Nah, memang saya terima SMS dari gereja ini menjelaskan rincian tujuan khotbah supaya kita tahu bahwa waktu kita sangat terbatas. Saya sudah jelaskan tadi kan, terbatas. Nah, kita hanya melakukan kehendak Tuhan. Ini yang sekarang saya sedang ngomong kan. Kehendak Tuhan itu antara lain supaya kita makin hidup dalam takut akan Tuhan, kita makin hidup dalam kebenaran, kita makin hidup dalam kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah supaya kita makin giat melayani Tuhan. Tapi itu adalah sebagian kecil dari apa yang disebut melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu banyak sekali. Ya? Memang tujuan dari tema yang disampaikan kepada saya adalah supaya jemaat mengerti bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan, maka waktu kita abadi. Dan walaupun kita mati, tapi kita mati dalam keabadian. Karena itu selama waktu masih ada, marilah kita pakai waktu yang ada ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu saya tidak akan panjang lebar lagi bicara mengenai hal itu. Saya akan memfokus pada di manakah kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Kan dikatakan, supaya hidup kekal, tidak ikut binasa dengan dunia yang akan lenyap ini, marilah kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi melakukan kehendak Tuhan itu dari mana kita tahu kehendak Tuhan itu? Kehendak Tuhan ada di mana? Ejab sendiri lagi. Di firman. Dalam firman Allah kita bertemu dengan kehendak. Karena itu tekunlah mendengar firman Allah. Tapi dengar saja cukup. Tuhan Yesus berkata, siapa mendengar firman tapi tidak melakukannya, seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Orang yang mendengar dan melakukannya, seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Persamaannya adalah dua-duanya mendengar. Bedanya ialah, yang satu melakukan, yang lain tidak melakukan. Yang mendengar tapi tidak melakukan itu, hidupnya gampang ambruk. Seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Tapi orang yang mendengar dan melakukan itu, seperti hidupnya tetap kuat, teguh. Ada badai, ada problem, ada masalah, dia tetap kokoh. Karena fondasinya kuat. Fondasinya bukan didengar. Di hal mendengar, tapi fondasinya adalah dimelakukan. Nah untuk bisa melakukan apa ayo? Mesti dengar kan? Tidak mungkin melakukan kalau tidak pernah dengar kan? Karena itu nomor satu, dengar. Dengar dalam pengertian yang luas. Baca, dengar. Lalu apakah dengar saja sudah otomatis saudara melakukannya? Ada ayat yang sangat terkenal di gereja kami biasanya habis pendeta membaca Alkitab, itu selalu diucapkan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang ada di Alkitab ayat begitu. Di Alkitab tidak ada ayat yang berbunyi, yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Allah dan melakukannya. Tidak ada. Lukas 11 ayat 28, ayo. Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Melakukan belum tentu memelihara. Tapi orang yang memelihara pasti melakukan. Ada orang kadang-kadang melakukan firman Allah, tapi bukan karena dia pelihara ya, cuma dia ingat doang, hafal doang. Masih ingat gak ilustrasi saya? Tuhan Yesus bersabda, siapa menampar pipimu yang kanan, kasih juga pipi yang kiri. Ini gaya bahasa hiperbola ya. Gaya bahasa hiperbola adalah gaya bahasa melebih-lebihkan sesuatu untuk menekankan makna. Jadi jangan dimengerti secara huruf ya. Biar saya pendeta, jangan coba-coba tampar pipi kanan saya. Saya gak bakal kasih pipi kiri. Itu juga perkat balasannya. Ada orang Kupang sama orang Papua berantem. Orang Papua tampar pipi kanan orang Kupang. Orang Kupang ingat ayat itu. Dia kasih pipi kiri. Ditampar juga loh orang Papua itu. Selesai pipi kanan dan pipi kirinya ditampar, lalu orang Kupang ini gulung lengan baju. Sambil berkata begini, soal Alkitab sudah selesai. Sekarang soal laki-laki dengan laki-laki gitu. Dia tonjok balas itu si Papua. Orang Kupang ini mengerti ayat itu secara huruf kan? Lebih celaka orang Ambon sama orang Batak berantem. Orang Batak tampar pipi kiri orang Ambon. Di Ambon tonjok orang Batak sampai babak belur. Ada orang Manado marahin si Ambon. Ya Ambon, kenapa kau balas? Kan sama-sama anak Tuhan. Karena kan Tuhan bilang, siapa menampar pipimu yang kanan, kasih juga pipimu yang kiri. Ya Ambon bilang, salahnya Batak. Kenapa dia tampar kiri duluan? Kan gitu. Kan Tuhan Yesus berkata, siapa menampar kanan, kasih kiri. Si Batak salah tampar. Dia tampar kiri duluan. Maka bagi si Ambon, ayat itu tidak berlaku lagi gitu. Orang itu melakukan firman Allah belum tentu karena dia memelihara kan? Apa artinya memelihara firman Tuhan? Tentu pertama, dengar, baca, lihat. Itu hafal, ingat. Itu simpan di hati. Banyak orang menyimpan di otak tapi tidak simpan di hati. Makanya gampang lupa kan? Hari Senin itu hari libur pendeta, gereja saya libur hari Senin. Saya seringkali mempergunakan hari Senin itu untuk perbaiki mobil saya. Saya punya toko suku cadang di Cempaka Mas. Satu hari Senin saya mau pergi perbaiki mobil saya. Makanya saya pakai celana jeans, kaos oblong, pakai topi. Kaos oblong itu bagus, kasih teman. Ada tulisan di belakang, New Kids on the Block di belakang situ. Waktu itu kan New Kids on the Block datang kan gitu. Begitu saya datang di toko itu, sudah 6 orang pelanggan berdiri di muka etalase itu. Kayak orang ke-6. Orang ke-5 di sebelah saya adalah ibu-ibu. Putih, ayu, cantik, manis. Sementara saya tunggu, saya dilayani. Ibu ini sedikit-sedikit melirik saya. Pada lirikan pertama belum apa-apa. Pada lirikan kedua mulai apa-apa. Pada lirikan ketiga saya mulai GR. Udah tua-tua gini ada yang naksir gitu. Aku tahu pelayan toko itu berbalik. Pak pendeta, para-para, mana daftar belanjaan bapak? Gitu. Itu pelayan toko mengatakan, Pak pendeta, para-para. Ibu itu tepuk bahu saya. Ini pendeta rap-rap ya. Iya bu, kenapa bu? Dia bilang, bapak kan sebulan sekali khotbah di gereja saya. Dia sering kali ketemu saya sebulan sekali. Tapi kenapa dia pangling, ayo. Ya, karena dia cuma simpan di sini. Dia simpan di hati. Dan memang gak boleh kan? Firman Tuhan kalau kita cuma ingat, itu bagian dari memelihara kan? Tapi tidak boleh stop di sini, dia mesti terus sampai di hati. Mungkin satu waktu saya ketemu salah seorang ibu di sini kan? Dia bilang, ini pernah ketemu di mana ya kan? Karena saya pernah ketemu ibu tapi cuma simpan di sini kan? Tidak mungkin ketemu istri saya, ini perempuan pernah ketemu di mana ya? Karena istri saya tidak hanya ada di sini kan? Ada di sini. Itu juga firman Tuhan, kita pelihara itu tidak cukup hanya di sini. Banyak orang senang dengar firman Tuhan kan? masuk di otak, dia ngerti. Tapi sudah itu lupa, kan? Karena apa? Karena tidak diinternalisasi di dalam. Wajarlah kalau dia tidak melakukannya, kan? Atau melakukannya sepotong-sepotong. Banyak orang juga memperlakukan Alkitab seperti apotek. Kalau Anda ke apotek, cari obat apa, ayo? Hanya cari obat yang sesuai dengan penyakit Anda, kan? Apakah Anda melirik obat-obat lain? Ini Anda apoteker. Banyak orang memperlakukan Alkitab begitu. Dia hanya baca ayat pada saat dia butuh, kan? Ketika enggak punya duit, baru cari di mana ayat yang berbunyi, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan menanggung berat. Kan gitu. Tekunlah belajar Alkitab. Tekunlah mendalami Alkitab. Saya pernah khotbah di sini. Dalam peribahasa rabi-rabi Yahudi, ada 5 jenis pendengar firman. Ada 5 tipe pendengar firman. Anda pasti dengar, sudah pernah dengar. Kali waktu saya khotbah itu Anda enggak hadir. Menurut rabi-rabi Yahudi ada 5 tipe pendengar firman. Tipe 1, cepat dengar, cepat lupa. Masuk semua, keluar semua. Tipe 1. Tipe 2, lambat dengar, lambat lupa. Dengarnya lambat, enggak nyampe-nyampe. Pendeta Amin, dia masih di awal. Akhirnya dia pulang cuma dengan 10 atau 20% dari firman Tuhan itu. Tapi dia simpan, kan? Tahun lagi baru lupa, kan? Lumayan daripada tipe 1, kan? Tipe 3 lah yang paling sial. Lambat dengar, cepat lupa. Dengarnya udah gak nyampe-nyampe, lupa pula, kan gitu? Tipe 4, lumayan. Cepat dengar, lambat lupa. Masuk semua, lupanya lama. 2-3 tahun lagi baru, lupa. Tipe 5, bagus. Cepat dengar, tidak lupa. Di GRI, Yukain, tipe berapa banyak? Tapi saya pernah berkhotbah di pabrik Indofood di Cibitung. Mereka punya persekutuan doa karyawan. Jumat siang itu mereka suka bikin persekutuan doa karyawan. Dan hamba-hamba Tuhan seringkali diundang untuk berkhotbah di sana. Kan enak deh kalau khotbah di sana. Kita pulang itu bawa super mie, sambal, saus, kecap, semua produk Indofood kita bawa pulang. Enak deh kalau khotbah di sana. Tapi bukan itu yang bikin saya ingat Indofood. Itu juga sih, tapi gak terlalu lagi. Yang bikin saya ingat Indofood itu waktu itu saya khotbah mengenai 5 tipe pendengar firman. Habis khotbah salaman di pintu, ada ibu-ibu salaman saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, boleh enggak tambah 1 tipe lagi? Dalam hati saya, buku yang saya baca cuma 5. Aku dapat 1 dari mana, kan? Oke deh, Bu. Jadi menurut ibu, tipe 6 itu apa, kan? Dia ulang. 1, cepat dengar, cepat lupa. 2, lambat dengar, lambat lupa. 3, lambat dengar, cepat lupa. 4, cepat dengar, lambat lupa. 5, cepat dengar, tidak lupa. 6, tidak dengar, tidak lupa. Dipikir-pikir benar juga ya. Kita yang rajin dengar aja lupa, kan? Apalagi yang gak pernah dengar, kan? Karena gak pernah dengar, gak ada yang dilupain. Jadi melakukan kehendak Tuhan. Waktunya udah mau habis. Melakukan kehendak Tuhan. Kuncinya adalah apakah Anda terus-menerus bergaul dengan firman. Terus-menerus hidup bergaul dengan Alkitab. Di Indonesia kita bersyukur. Memang susah bangun rumah gereja. Memang susah bangun rumah ibadah. Tapi kita bersyukur karena di Indonesia ini Alkitab mudah diperoleh. Iman kita tidak bergantung pada tempat ibadah. Tapi iman kita bergantung pada seberapa jauh kita bergantung bergaul dengan Alkitab. Bersyukurlah di Indonesia Alkitab tidak dihambat dalam penyebarluasannya. Saya pernah menghadiri sidang raya Dewan Gereja Sedunia di Jenewa, Swiss. Gini-gini pernah keluar negeri. Pada waktu itu, Dewan Gereja Cina diterima menjadi anggota Dewan Gereja Sedunia. Ketika ketua sidang mengetok palu, dengan ini Dewan Gereja Cina diterima menjadi anggota kesekian dari Dewan Gereja Sedunia. Silakan Ketua Dewan Gereja Cina berpidato. Lalu Ketua Dewan Gereja Cina berpidato. Antara lain dia bilang begini, kekristenan di Cina sedang bertumbuh dengan pesat. Orang Kristen di Cina jumlahnya makin hari makin banyak. Tapi kami kekurangan Alkitab. Kadang-kadang dalam satu kelompok 10 orang, Alkitab cuma satu. Lalu cara bagaimana supaya mereka bisa baca Alkitab? Alkitab yang satu itu dibelah menjadi 10 belahan. Lalu mereka bagi-bagi. Nanti bergilir bacanya. Waktu saya dengar pidato Ketua Dewan Gereja Cina begitu, dalam hati saya, kami di Indonesia beda. Kadang-kadang satu orang Alkitabnya 4. 4 dari mana tahu? Di sendiri 1 kan? Waktu baptis atau sidi, 1. Waktu nikah, 1. Teman punya ketinggalan gereja bawa pulang, 1. Baca enggak? Tidak mungkin kita melakukan kehendak Tuhan, termasuk yang diminta dalam dari pesan buat saya. Bagaimana kita tetap melayani Tuhan, hidup tekun dalam dan kesetiaan, menghadapi segala kesulitan. Sekali lagi, saya tidak akan masuk ke sana. Saya masuk ke sana adalah bagaimana kita akrab bergaul dengan firman Tuhan dan doa. Hanya dengan mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan baru kita bisa melakukannya, kan? Jadi saya tutup khotbah ini dengan mengucapkan kepada Anda semua selamat melihara firman Tuhan. Dan selamat Natal, walaupun selamat Natal juga sih. Dan selamat tahun baru juga. Selamat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Ingatkan kami, supaya kami sadar bahwa dunia ini sedang lenyap. Waktu kami terbatas. Biarlah kami mempergunakan waktu yang ada ini untuk terus-menerus melakukan, memelihara firman Tuhan, dan memberlakukannya dalam hidup kami. Untuk itu kami sudah diingatkan, agar kami tekun bergaul dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, beri kami hikmat kebijaksanaan, terus-menerus bergaul dengan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolong kami, agar apa yang kami ketahui dan kami pelajari dari firman Tuhan, kami ingat, kami pelihara. Dan itu akhirnya, kuasa Roh Kudus kami berlakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.